Dunia belum berakhir. Bila kau putuskan aku, masih banyak teman-temanku di sini menemaniku. Dunia belum berakhir. Ku pikir, ku pikir, ku pikir.